Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wa La Udwana Illa Ala Zalimin Ashhadu An La Ilaha Illa Allah Wahdahu La Sharika Lah Ilahul Awwalin Wal Akhirin Wa Ashhadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amma Ba'd Ikhwani Rahimani Wa Rahimakumullah Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, membaca tulisan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Lum'atul I'tiqad, yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ucapan beliau bahwa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahhabi naqlu anhu fi ma syahadnahu aw ghaba anna na'lamu annahu haqqun wa siddiqun. Kata beliau, kita wajib mengimani semua apa yang Nabi khabarkan, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis, selama, kata beliau, catatannya, selama sahhabi naqlu, selama hadis itu memang sahih, betul adanya, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimaninya. Ini termasuk akidah yang harus diyakini seorang muslim dan muslimah. Ya. Beliau menyebutkan ini sebab banyak di antara manusia atau sebagian manusia banyak yang mengingkari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyangka ini tidak masuk akal, perkara-perkara gaib. Makanya beliau tekankan di sini, termasuk keyakinan yang benar bahwa meyakini semua hadis-hadis, khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma syahadnahu aw ghaba anna, apa yang kita saksikan atau yang kita tidak saksikan, ghaba maksudnya gaib bagi kita, kita tidak saksikan, na'lamu annahu haqqun wa siddiqun, dan kita harus yakini bahwa itu adalah benar dan kejujuran, benar dan jujur. Kata beliau, wasawa'un fi dhalika ma'aqalnau wa jahilnau, sama saja apakah itu mampu kita fikirkan dengan akal, maksudnya masuk dalam akal atau tidak. Walam natoli' ala hakikati ma'nahu, dan kita tidak mengetahui hakikatnya, maknanya. Ucapan seorang beriman, dalam Al-Quran Allah sebutkan, aman nabihi kullun min indi rabbina, kami beriman semuanya, seluruhnya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Kullu min indi Rabbina, semua datang dari Rabb kami. Hadith-hadith tentang perkara gaib di mana seluruhnya. Beliau contohkan di sini seperti hadith tentang Isra dan Mi'raj. Ini pencontohan saja yang hanya beliau sebutkan cuma dua. Masih banyak hadith-hadith yang lainnya yang berkaitan dengan perkara gaib yang harus kita imani. Beliau contohkan hanya dua. Kata beliau, contoh seperti hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. Mi'raj, naik ke atas. Ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Ini kita harus yakini bahwa itu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, terjaga, bukan mimpi. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwa itu terjadi dengan jasad dan ruhnya. Orang-orang sebagian ahlul bid'ah yang menyelisihi jalan yang benar, mereka mengatakan bahwa itu terjadi hanya ruh saja, jasadnya tidak. Ini batil keyakinan. Yang benarnya adalah jasad dan ruh, kedua-duanya. Jelas ya? Kata beliau, dan dari yang harus diimani juga seperti hadis tentang malaikat maut, malaikat maut datang kepada Nabi Musa, ini mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, liyak bidaruha latomahu fafaqa aina, Nabi Musa memukul matanya malaikat maut dan keluar matanya. Kemudian dalam hadis, kelanjutan hadisnya, malaikat maut tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, engkau mengutus saya kepada orang yang tidak mau mati. Kemudian Allah mengembalikan matanya. Ini perkara gaib dan kita harus imani semuanya. Banyak diantaranya hadis-hadis seperti misalnya hadis tentang siksa kubur dan ini akan beliau sebutkan. Ya. Baik, sampai di sini ya pada pertemuan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah taala, kemudian beliau lanjut menyebutkan, "Wa min dzalika asyratu sa'ah." Dan dari perkara yang wajib kita imani juga adalah asyratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan para ulama membagi berdasarkan dengan hadis-hadis yang ada bahwa tanda hari kiamat itu terbagi dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan sebagian tanda kiamat yang kecil itu sudah terjadi. Di antaranya terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Bu'ithu ana wa sa'ah ka hataini." Kata Nabi, saya diutus dan jarak antara saya diutus dan hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan ya, jari tengahnya dan jari telunjuknya seperti ini. Dekat. Jelasnya ini kata para ulama, ini tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tapi yang beliau maksud di sini, yang kita harus imani, beliau sebutkan contohnya, berarti yang beliau inginkan adalah tanda hari kiamat yang besar. Ya. Tanda hari kiamat yang besar. Sebab beliau sebutkan contohnya. Kata beliau, min asyrati sa'ah mithlu. Contohnya, khurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Ini berarti yang beliau inginkan asyratu sa'ah adalah tanda hari kiamat yang besar. Sebab beliau sebutkan contohnya, ya, tanda hari kiamat yang besar. Seperti kata beliau, dajjal. Ya. Ini kita imani. Oh, dia akan keluar. Kita beliau nuzul Isa bin Maryam. Ini juga turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Fayaktulahu. Maka Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian wakhuruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluaran Ya'juj dan Ma'juj. Wakhuruj Dabba. Keluarannya binatang melata. Watulu isyamsi min maghribiha wa asbah dzalik mimma sahabihi naqlu. Kemudian dan terbitnya matahari dari arah terbenamnya, dan kata beliau wa asbah dzalik, dan apa yang semisal dengan ini, mimma sahabihi naqlu, dari apa yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus diimani. Ya. Dan ini semua yang beliau sebutkan terkumpul dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sah hatta waqa'at asyrat ayat. Aku mengkalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi 10 tanda. Itu Nabi sebutkan apa yang disebutkan di sini, keluarnya Dajjal, ya. Nabi Isa. Baik. Di sini beliau mengatakan, dan dari tanda hari kiamat yang harus diimani, kata beliau contohnya adalah keluarnya Dajjal. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Nabi pun yang telah pasti telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Makanya sepakat kaum muslimin tentang Dajjal ini akan keluar di akhir zaman. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Mereka mengatakan Dajjal ini hanya istilah saja, hanya ya, ungkapan. Mereka sebagian mereka mengatakan Dajjal itu maksudnya ya, seperti televisi itu Dajjal. Sebagiannya mengingkari. Dan ternyata bukan hanya di zaman dulu saja banyak mengingkarinya, di zaman sekarang juga banyak. Makanya Ibnu Qudamah menyebutkan perkara ini, sebab memang banyak mengingkari hal-hal seperti ini, seperti orang-orang Mu'tazilah mengingkari hal seperti ini. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiih dajjal. Dalam riwayat yang lain, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, dari fitnah mati dan fitnah kehidupan, fitnah kematian dan fitnah dajjal. Nabi memerintahkan para sahabat membaca doa ini. Ini berarti memang akan keluar pada hari kiamat, menjelang hari kiamat. Dan ini sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kesepakatan kaum muslimin, ijma' para ulama. Ya. Berdasarkan dengan hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis yang banyak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, bahkan bukan cuma umat Islam yang sepakat, para nabi sepakat. Para nabi sepakat akan adanya Dajjal menjelang hari kiamat. Yang dalam hadis yang disebutkan akan keluar di antara Syam dan Irak. Ya. Di sini Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Lughat al-Iqtiqad menyebutkan yang beliau kumpul dari hadis-hadis yang ada. Kata beliau, ayakhruj annahu yakhruju min tariq baina Syam wa Irak, dia akan keluar dari Syam dan Irak antaranya sekitar situ keluar. Fayad'u nas ila ibadati, dia mengajak manusia kepada menyembahnya. Ini Dajjal. Fa aktsaru may yattabi'uhu al-yahud wa nisa wa nisa wa al-a'rab. Kata beliau dalam hadis, berdasarkan hadis bahwa yang paling banyak mengikuti Dajjal pada hari kiamat nanti orang Yahudi dan para wanita dan orang-orang Arab pedalaman. Orang-orang Arab pedalaman. Wa yattabi'u wa yatba'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan, dan diikuti Dajjal ini 70,000 orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan sekarang Iran. Iran. Ya. Fayasiru fil ardi kull fayasiru fil ardi kulliha qalqis. Dia berjalan, ya, dia datangi semua bumi. Di belahan bumi semua dia datangi kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Dia berjalan seperti angin. Maksudnya, ya, apa? Seperti angin yang disertai hujan. Cepat. Menunjukkan bahwa semua akan didatangi kecuali Makkah dan Madinah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi SAW, Dajjal ketika mau masuk ke dalam Makkah dan Madinah, di pintu Makkah dan Madinah sudah ada malaikat yang memegang pedang, tidak bisa masuk. Ya. Kemudian dalam hadis itu dikatakan maka Dajjal menyingkir, ya, dari kota Madinah menuju ke sebuah gunung. Ya. Sebuah gunung. Kemarin faedah dari Syekh Adil As-Subai'i, ya, gunungnya ada di sana sekitar Madinah, beliau sebutkan dalam hadis gunungnya ada, jadi ke situ nanti dia masuk ke Madinah nggak bisa, ya, menuju ke gunung. Nah, di gunung ketika Dajjal menepi ke gunung, nah, situ banyak yang mengikutinya, banyak yang ikut. Baik, ini semuanya kita harus iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bihi falyan'a anhu." Siapa yang mendengarkan tentang Dajjal, maka hendaknya dia falyan'a anhu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. "Wa man adraka falyaqra 'alaihi fawatih suratul kahfi," kata Nabi. Siapa yang mendapati Dajjal, hendaknya dia membaca pembuka di awal-awal surah Al-Kahfi, dia baca. Ya. Ini ada hadisnya. Kemudian kata beliau, "Wa nuzul Isa bin Maryam." Ini juga tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qad ajma al-muslimun ala nuzulihi. Sepakat kaum muslimin akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya, kata Allah dalam surah An-Nisa. Walakin syubiha lahum, akan tapi diserupai wajahnya kemudian mereka menyalib. Nabi Isa kemana? Allah jelaskan dalam surah Al-Imran, bal rafa'a Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat Nabi Isa ke atas. Ya Isa, kata Allah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kata Allah, ya Isa, kami angkat kepadamu, ya, kami angkat engkau kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengangkatmu kepadaku. Dan masih ada beberapa ayat lagi, ya, tentang Nabi dalam surah An-Nisa. Ini, ya, makanya kata beliau, sepakat akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Fayanzilu 'indal manarah baydha. Kata Ibnu Utsaimin, akan turun Nabi Isa ini fil manara baydha, di menara putih. Ini dalam hadis yang sahih. Menara putih. Di mana menara putih ini? Fi syarqi Dimash, di timur Damaskus. Damaskus sekarang Suriah, ya. Ibu kotanya Suriah, Damaskus. Bahkan sebagian ulama katanya sudah menunjuk menara itu. Katanya menaranya itu ada sekarang. Bahkan kita dengar sebagian menyebutkan Syekh Albani rahimahullah taala pernah menunjuk menaranya. Di sini akan turunnya. Sebab beliau ulama dari sana, dari Syam beliau. Ya, dari Suriah beliau, Syekh Al-Bani. Makanya beliau pernah menunjuk hal tersebut. wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Ini juga dalam hadis. Beliau meletakkan kedua tangannya ketika turun ala ajnihati malakain, di antara dua sayap malaikat. Beliau turun, ya, meletakkan kedua tangannya di dua sayap malaikat. Fala yahillu likafirin yajidu min dhihi nafasihi illa mat. Ini dalam hadis juga. Kata Syekh Musalim Nusaymin rahimahullahu ta'ala, tidak ada orang kafir pun yang mendapatkan nafasnya Nabi Isa AS pasti meninggal, pasti mati. Ini dalam hadis juga. Wa nafasuhu yantai haitu yantai torfu. Dan nafasnya Nabi Isa AS, ya, panjang, berakhir sampai pandangan matanya. Sampai pandangan matanya. Ini dalam hadis yang sahih. Ya. Fayat lubud dajjal, kemudian Nabi Isa mengejar dajjal, mencari dajjal, hatta yudrikau bi babi luddin, sampai Nabi Isa alaihi salam mendapatkan dajjal di pintu Lud. Pintu Lud. Sekarang juga sebagiannya sudah apa? Ini pintu Lud katanya. Pintu Lud. Fayaktulahu. Maka disitulah Nabi Isa membunuh dajjal. Wa yusirus salib, kemudian Nabi Isa alaihi salam menghancurkan salib. Wayatu al-jizyah, dan meletakkan semua jizyah, upeti. Dan ini masih banyak dalam hadis yang sahih. Wayahujju wayatamir, dan Nabi Isa juga berhaji dan berumrah. Ya. Semuanya ini kata beliau kullu hasabitun fi sahih Muslim. Semuanya ini yang disebutkan tadi sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Kemudian kata beliau di sini nuzul Isa bin Maryam alaihi salam fa yaqtul dajjal wa khruj ya'juj wa ma'juj. Ini juga keluaran Ya'juj dan Ma'juj. Ini ya, makhluk. Mereka dari Nabi Adam. Anak cucu Adam. Dan dalam hadis ya, tentang kisah Ya'juj Ma'juj dalam Sahih Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam ba'da qatli dajjal, ketika Nabi bersabda setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kata beliau fabaina ma huwa kadzalik id auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudalu li ahadin bi qitalihim faharriz ibadi ila tur. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, kata Allah kepada Nabi Isa, saya telah mengeluarkan hamba-hamba, ya, maksudnya ini mereka yang Ma'juj, akan keluar la yudaru li ahadin bi qitalin, tidak ada yang mampu membunuhnya. Kata Allah faharrij ibadi, wahai Nabi Isa, bawalah hamba-hambaku ke Bukit Tur, sebab tidak mampu melawan Ya'juj Ma'juj yang akan keluar. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk memanggil orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Isa ke Bukit Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu datanglah, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Inilah yang di kurung oleh Dzulqarnain, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka khurajan anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Maka hendaknya kamu jadikan antara kami dan mereka sadda, penutup. Maka ditutup tembok. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, ya, penutupnya Ya'juj Ma'juj ini dalam hadis Ummu Salamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil arab min syarri qad iqtarab." Ya. Ini hadis diriwayatkan dari 3 sahabiah sekaligus. Jadi kalau ada yang tanya, sebutkan hadis di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan an sahabiah, an sahabiah, an sahabiah. Itu hadisnya, hadisnya Ummu Salamah. Jadi jalurnya sahabiah mendengarkan dari sahabiah, mendengarkan dari Ummu Salamah, Ummu Salamah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 sahabat sahabiah. Ya, biasanya kan satu kan? Ya, sahabatnya satu. Ini 3. Itu hadis Ummu Salamah, wailul lil arab min asy-syarri qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab dari kejelekan yang sudah dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terbuka tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini lubangnya. Itu di zaman Nabi, ya. Sekarang Allahu a'lam. Ya. Lanjut hadisnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa yub'atsullahu yajum majud wa hum min kulli hadab yansilun. Yajum majud turun dari gunung, dari tempat yang tinggi turun. Ini dalam hadisnya, saya bacakan hadisnya ini. Fayamuru awailuhum ala buhairah tabariyah. Maka saking banyaknya mereka yang maju ini, ya. Yang pertama jalan melalui dilewati apa? Danau Tabariyah. Ya, Allahu a'lam. Sekarang ada yang bilang Sungai Efrat apa semuanya. Akhir zaman. Disebutkan oleh para ulama kita, kalau hadis-hadis fitnah seperti ini, fitnah akhir zaman seperti ini, kita tidak boleh menentukan tempatnya. Dan ini kaidah, salah satu kaidah memahami hadis-hadis tentang fitnah. Ini kemarin yang dibahas oleh Syekh, ya, guru kita Syekh Adil As-Subai'i ketika datang. Fikih-fikih pemahaman yang benar tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Ternyata subhanallah banyak ilmu-ilmu yang kita harus paham. Di antaranya kaidahnya apa? Tidak boleh kita menentukan tempatnya. Ya. Kalau tidak dijelaskan di dalam hadis, tidak boleh. Misalnya ada akhir fitnah seperti ini, oh ini sih tempatnya, oh di sini tempatnya. Ya. Kecuali ada dalam hadis disebutkan penentuan tayin tempatnya, maka tidak mengapa, sebab memang disebutkan dalam hadis. Ya. Kalau tidak ada, tidak boleh kita mengucapkan sembarangan. Masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kalian berucap kata Allah yang tidak ada ilmu padanya. Yang tidak ada ilmu padanya. Kata beliau, fayashrabuna ma fiha, mereka wajib minum di danau itu. Kemudian danau itu akan kering. Kan akan kering. Nah, kata mereka, sering kata hadisnya, ya Yajmajuj mengatakan, kita sudah bunuh semua penghuni bumi, habis katanya. Maka sekarang kita mari, kita bunuh penghuni langit. Ya, maka mereka mengarahkan anak panah mereka ke atas langit. Kata Nabi SAW, Allah mengembalikan panah mereka berlumuran darah. Sampai tertipu. Ya. Apa kata mereka? Oh, malaikat sudah mati di atas. Malaikat sudah pada mati. Sebab Allah mengembalikan panah mereka berlumuran darah. Ya. Kata Allah, fayaruddullahu alaihim nishabahu mahdubatan daman. Allah mengembalikan panah mereka berlumuran darah. Wa yahsuru nabiyullah wa ashabu hatta yakuna ra'su thawr ahadi khairan mimiyati dina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhir kisah sampai burung Yajuj Majuj, Allah mengirim ulat. Ternyata kaum yang kuat dibunuh oleh makhluk kecil. Ulat. Allah Subhanahu wa taala mengirim ulat yang melekat kepada leher-leher mereka, itulah ya. Fayashabuna farsa kamu ti nafsin wahidah. Maka mereka langsung mati sekejap. Langsung mati sekejap. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, seperti ini. Kata beberapa ulama yang seperti inilah kita harus imani semuanya. Hadis-hadis seperti ini. Baik, itu secara ringkas ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa azabul qabri, ini juga. Yang berikutnya yaitu tentang siksa kubur. Sudah tentang asyratu sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sudah disebutkan secara ringkas. Sekarang kata beliau yang harus kita imani juga, azabul qabri wa na'imu hakun. Kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah, siksa kubur dan kenikmatannya hakun, benar adanya. Tidak boleh kita ingkari seperti ini. Bahkan siksa kubur, kata para ulama kita, tidak hanya ditetapkan dalam Al-Qur'an, tidak hanya ditetapkan dalam hadis, bahkan ada dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'aun ashadd al-'adab. Kata Allah Subhanahu wa taala dan Fir'aun dan bala tentaranya yu'radun, diperlihatkan kepada mereka api neraka. Ghuduwan wa 'ashiya. Pagi dan petang. Siang dan malam. Ini di mana ini? Tidak mungkin di dunia, sebab mereka sudah mati. Iya. Tidak mungkin juga di akhirat, sebab belum kiamat. Iya kan? Tidak mungkin di akhirat, sebab ayat setelahnya kata Allah, wa yaumul qiyamah, adapun nanti pada hari kiamat, kata Allah, adkhilu, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya, ala Fir'aun asyad dan adab, kepada siksa yang lebih keras lagi. Itu di neraka. Nah, berarti kata para ulama berdasarkan hadis ayat ini yang kita baca, ya, adanya siksa kubur. Adanya siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan berkeyakinan bahwa yang mendapatkan siksa kubur ataupun nikmatan di dalam kubur itu hanya orang yang dikubur. Tidak. Yang terbakar di debu, yang tenggelam dimakan ikan, ya, sampai tinggal tulang-tulangnya, mendapatkan siksa. Sebab yang menjadi ibroh yang dilihat adalah alamnya, alam barzakh. Alam barzakh. Sebab Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tersiksa sampai pada hari kiamat. Sekarang ini mereka sedang tersiksa. Berdasarkan dengan ayat ini, diperlihatkan sampai pada hari kiamat, diperlihatkan api neraka. Tapi neraka. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, hadisnya Bara bin Azib. Ya, ketika seorang yang meninggal dan dia orang fasik, pelaku maksiat, pelaku dosa, bahkan dalam riwayat orang munafik, dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke dalam liang lahat, dikubur. Ya. Kemudian datanglah makhluk yang jelek menemaninya amalannya. Di situ disebutkan, diperhatikan dia lubang ke neraka. Persis dengan maknanya. Yang kita harus imani juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanudzikunnahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Ya. Kata para ulama, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami siksa mereka, ya, siksaan yang keras sebelum siksaan yang lebih besar. Siksaan yang lebih besar, kata para ulama, ini di neraka, jangan di neraka, siksaan sebelumnya, ya, alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Ya, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adanya siksa, siksa di dalam kubur. Kata beliau, wa qad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu, dan Nabi telah isti'adzah, meminta perlindungan dengan ini darinya. Nabi saja meminta perlindungan. Ya. Empat perkara termasuk di dalamnya siksa kubur. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Nabi memerintahkan kita membaca doa ini, memohon perlindungan dari siksa kubur setiap dalam salat. Bahkan pendapat sebagian ulama membaca empat perlindungan itu setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiid dajjal. Empat perkara ini menurut mazhab Imam Ahmad hukumnya wajib. Hukumnya, hukumnya wajib. Kenapa? Nabi memerintahkannya. Falyasta'id bih, kata Nabi, hendaknya dia baca di akhir salat. Sebelum salam, setelah tasyahud. Ya. Kalau kita kembali ke hukum asal syariat, kalau ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an, hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna wajib. Ya. Walaupun mungkin kita kuatkan itu pendapatnya sunnah, ya, tapi di sana ada khilaf. Ya. Lebih selamatnya kita baca. Ya. Lebih selamatnya kita baca. Walaupun pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang memalingkannya. Ya, di dalam hadis, sebuah hadis, ada seorang yang sholat tidak membaca doa itu. Ya. Nabi tidak melarangnya, menetapkan. Berarti hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan. Baik, itu azab. Ya. Jadi kalau dimaksud dengan azab dan kenikmatan di dalam kubur, itu disebutkan. Nah, lain lagi dengan istilah fitnah kubur, nah, itu lain lagi. Dipahami ya? Sering kita dengar istilah fitnah kubur. Kalau fitnah kubur yang dimaksud adalah soal. Nah, ini disebutkan. Wa fitnatul qabri haqqun, dan fitnah di dalam kubur adalah benar adanya. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah maksudnya pertanyaan. Sebab fitnah banyak maknanya dalam bahasa Arab. Salah satu maknanya adalah ujian. Ujian, fitnah. Nah, di dalam kubur ada fitnah. Ini maksudnya fitnah, yaitu pertanyaan dalam kubur. Man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk. Siapa rabbmu, siapa nabi, dan apa agamamu. Ini fitnah dimaksudnya. Kata beliau, hakun. Ini benar adanya. Wasu'ali munkar wa nakir hakun. Dan pertanyaan munkar nakir hakun. Benar adanya. Benar adanya. Hanya ketika Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama yang selainnya menyebutkan tentang permasalahan tentang pertanyaan dalam kubur ini, apakah khusus untuk umat Islam saja, ya, ataukah berlaku juga untuk umat-umat sebelum umat Islam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memandang beliau tawakkuf Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kalau Ibnu Abdul Bar memandang bahwa Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala memandang bahwa ini umum. Ibnu Qayyim rahimahullah tawakuf. Ibn Abil Bar juga ya, bersama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tawakuf juga. Pendapat Imam Al-Hakim At-Tirmidhi, beliau mengatakan ini khusus untuk umat Islam saja. Tapi pendapat yang lebih mungkin kita katakan ini umum, berlaku untuk umat-umat sebelumnya. Tapi pertanyaan untuk nabi mereka, man nabi yang sesuai dengan nabi mereka masing-masing. Ini tiga pendapatnya di kalangan para ulama kita tentang fitnah di dalam kubur ini. Kata beliau, hakun adanya. Benar. Ba'dal mauti hakun wal ba'athi ba'dal mauti hakun. Ya. Kata beliau, setelah dimasukkan ke dalam kubur, beliau sebutkan secara urut ya. Kata beliau, wal ba'ath ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Ini benar adanya. Benar, benar adanya. Wadhalika hina yanfakhu Israfil alaihi salam fi sur. Yang demikian itu setelah Israfil meniup sangkakala. Fa idahum minal ajdad ila rabbihim yansilun. Fa idahum minal ajdad ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup mereka ya, tiba-tiba bangun dari pembaringan mereka. Ya. Sampai-sampai orang kafir ketika dibangkitkan, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata mereka, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Ya. Orang kafir, sebab orang kafir sudah dikenal bahwa mereka mengingkari hari berbangkit. Mengingkari hari berbangkit. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala Ibn Qudamah, wa yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan gurlan buhman. Jadi ini sekarang beliau menyebutkan fase-fase tentang hari kiamat. Setelah hari berbangkit, kata beliau, wa yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan gurlan. Maka ketika dibangkitkan manusia, kata beliau rahimahullah, dibangkitkan manusia pada hari kiamat hufatan, ya, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, murlan, tidak dikhitan, tidak disunat, buhman, buhman artinya sama sekali tidak memiliki apa-apa. Ini sesuai dengan makna hadis yang sahih. Kata beliau, fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, mereka pun berdiri di mauqif padang mahsyar, hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penetapan syafaat. Nanti menunggu lama akan menyebutkan juga secara khusus tentang syafaat pada hari kiamat. Di sini beliau hanya sebutkan secara umum, yaitu ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una fi miqati ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh semua manusia yang pertama sampai yang terakhir akan dibangkitkan di sebuah tempat yang telah ditentukan, padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, manusia kepanasan didekatkan matahari itu sejarah 1 mil. Sejarah 1 mil didekatkan. Ya, penafsiran kebanyakan para ulama 1 mil itu 1 jengkal. Ya, ada sebagian, walaupun sebagiannya ada yang menafsirkan 1 mil, katanya ya, sejarah mil ukuran di dunia 1 mil, ya, 1 kilo lebih. Tapi sebagiannya mengatakan itu 1 jengkal dekat. Maka mereka pun tenggelam dan keringatnya berkeringat. Air tenggelam dan keringatnya sampai mata kakinya, kemudian air tenggelam sampai di betisnya, sampai di lututnya, sesuai dengan amalannya. Bahkan air tenggelam dan keringatnya. Nah, disitulah manusia meminta datang kepada Nabi Adam, ya, untuk meminta kepada Allah syafaat. Ini namanya syafaat, ya. Mereka meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipersegerakan hari hisab, ya, perhitungan amalan. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa, saya pernah bermaksiat. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Nabi minta udur, tidak bisa. Tidak, tidak bisa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, analaha, analaha. Saya lah memiliki syafaat itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' arsak, was'al tuqta, wasyfa' tushafa'. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dulu. Sebelum minta syafaat, beliau sujud. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, kamu mintalah kamu akan diberi. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, ya, maka kamu akan diberikan syafaat. Maka kami ya, akan memberikanmu syafaat. Ini dimaksud syafaat. Nah, nanti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan menyebutkan bab khusus tentang syafaat. Tapi perlu diingat, yang beliau maksud nanti tentang syafaat bukan syafaat tentang ini. Sebab Nabi itu memiliki 7 syafaat. Disebutkan dalam Tuhawiyah, ya. Ada 7 macam syafaat. Ada 7 macam syafaat. Salah satu syafaat yang pertama ini dia, syafaatul uzma namanya. Syafaat yang paling besar. Ahlul bid'ah yang mengingkari syafaat, mereka tidak mengingkari syafaatul uzma. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka tidak mengingkari syafaat uzma. Makanya para ulama ketika menulis buku akidah selalu menyebutkan tentang syafaat. Syafaat apa yang dimaksud? Bukan syafaatul uzma. Jadi syafaat yang lainnya itu syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat, bahwa pelaku dosa besar akan dikeluarkan dari neraka masuk dalam surga. Terus apa? Karena syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mereka ingkari. Makanya para ulama menyebutkan pembahasan syafaat dalam buku akidah. Hampir semua buku akidah kalau kita buka ada pembahasan syafaat di dalam. Ya. Tapi bukan syafaat uzma yang dibahas di situ. Syafaat ini tidak. Sebab ini ahlul bid'ah, mereka tidak mengingkarinya. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang itu. Sebab ahlul bid'ah mengingkari. Untuk membantah mereka dan untuk menjelaskan akidah yang benar. Inilah yang benar. Kenapa mereka mengingkari syafaat? Sebab orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar, pelaku maksiat, kafir, kekal dalam neraka. Ya, makanya mudah mengkafirkan. Pelaku dosa kafir langsung, kekal dalam neraka. Sesuai dengan pemahaman batil mereka, orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jangan heran kalau ya, membom sana, peledakan sana, orang kafir. Ya. Pemerintah semua kafir, semuanya. Menghukum dan menghukum syariat Allah Subhanahu wa taala katanya, kafir semua. Ya. Keyakinan batil mereka itu melahirkan keyakinan batil yang lebih parah, mengingkari hal yang ditetapkan secara dalam syariat secara darurat. Apa itu syafaat? Syafaat ditetapkan dalam hadis. Ya. Karena sudah meyakini keyakinan batil bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, maka melahirkan keyakinan yang lain lagi, yaitu syafaat tidak ada. Syafaat pelaku dosa besar tidak ada. Padahal Nabi bersabda, syafaati min li ummati min syafaati li ummati min ahli kabairi ummati. Ya. Syafaat untuk umatku yaitu dari pelaku dosa besar dari umatku. Mereka mendapat syafaat nanti. Ini mereka ingkari. Ya. Tapi di sini beliau menyebut syafaat, syafaatul ummah. Fa yashfa'u fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhasibuhum. Nah, setelah itu mereka akan dihisab. Allahu tabaraka wa ta'ala wa yuhasibullahu tabaraka wa ta'ala, Allah pun menghisab mereka. Ini namanya hari perhitungan. Hari perhitungan. Dan kalau diitlakkan kalimat hari perhitungan, ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau dikatakan yaumul hisab, hari perhitungan, yaitu hari menampakkan amalan. Jelas? Ini disebutkan dengan al-aun. Jadi pada hari kiamat nanti amalan semua hamba diperlihatkan walaupun dia sudah bertobat. Dalam hadis yang sahih dikatakan, apakah kamu betul ini kamu lakukan dulu ini? Iya. Ya. Kalau yang meninggal atas kemaksiatan belum bertobat, semakin tersiksa. Ya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bertobat, hanya diperintahkan apa? Untuk mentakrir, menetapkan, iya ya Allah, betul itu pernah saya lakukan. Iya betul pernah saya lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qada satartu lakal yaum, saya telah tutup dosa itu pada hari ini. Wa qada ghafartu lak, saya telah ampuni. Semuanya diperlihatkan semua, walaupun orang-orang beriman yang pernah berbuat dosa sudah bertobat, tapi diperlihatkan. Ini namanya apa? Al-arad, penampakan amalan. Ini juga dikatakan hisab. Jelas? Hisab yang kedua, bermakna yang kedua hisab bermakna pemberian kitab. Pemberian kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, dari arah kanannya, kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan hisab dengan hisab yang ringan. Pemberian kitab. Wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhuhri, kata Allah. Adapun yang diberikan kitabnya dari arah punggungnya. Di sini ada pembahasan. Yang mana orang kafir yang mana benar? Apakah diberikan dari arah belakangnya atau dengan tangan kirinya? Coba dari dalam ayat yang lain, wa amman utiya kitabahu bishimali, orang kafir. Adapun yang diberikan kitabnya, buku catatan amalannya dengan tangan kirinya. Kata para ulama, bagaimana dengan ayat ini? Apakah memang metode pemberian kitab itu ada tiga atau ada dua? Kata ulama, hanya dua, kanan dan kiri. Tapi orang kafir, kalau kita gabungkan di antara dua ayat, orang kafir dengan tangan kirinya dan dari arah belakangnya. Kalau kita gabungkan dua ayat, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Ini orang kafir juga. Mereka akan diberikan kitabnya dari arah belakangnya, dengan tangkil dan dari arah belakang. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan betul-betul mereka tersiksa. Walaupun sampai pemberian kitab saja sudah tersiksa, masih pemberian kitab ini belum siksa yang lebih pedih. Mereka sudah tersiksa dari arah belakang, seakan-akan mereka tidak mau melihat kitabnya. Seakan-akan mereka tidak mau melihat kitab mereka. Itu catatan amalan mereka. Ini hisab bermakna yang kedua. Hisab bermakna yang mana yang ketiga? Bermakna mizan. Inilah timbangan. Timbangan. Jadi semua itu namanya hisab umum, hari perhitungan. Timbangan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadhul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letakkan timbangan pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada jiwa pun, satu jiwa pun, kata Allah, yang kami zalimi. Orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, mengingkari mizan. Mengingkari mizan. Kenapa? Tidak masuk dalam akal. Masa Allah menetapkan adanya mizan dalam Al-Quran. Bagaimana bisa ada mizan, timbangan? Di dalam hadis dikatakan tentang timbangan. Nanti ada tentang disebutkan tentang timbangan. Bagaimana bisa ada timbangan? Ada yang ditimbang itu berarti ada wujudnya, ada zatnya. Masa sholat, puasa, zakat naik di atas timbangan? Mereka tidak ada wujudnya itu, sholat, zakat, puasa, amalan-amalan baik, zikir. Bagaimana mau ditimbang? Jadi mereka tolak timbangan. Tidak ada timbangan itu. Terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadhul mawazinal qist liyaumil qiyamah." Kami akan tetapkan, adakan pada hari kiamat, timbangan pada hari kiamat, kata mereka, maksudnya Allah akan meletakkan keadilan. Allah akan meletakkan keadilan pada hari kiamat. Perhatikan mereka itu. Mereka menolak timbangan ini. Kita katakan, ini syubhat ya, syubhat ini. Kita jawab, pada hari kiamat nanti amalan akan Allah rubah wujud jadi sesuatu yang berwujud. Dalilnya, banyak dalilnya. Yang pertama tentang hadis siksa kubur. Orang-orang yang beriman akan datang wujud yang sangat indah wajahnya, kemudian wangi baunya. Ditanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya ada ana amaluka soleh, saya ada amalan yang soleh. Perhatikan, amalan berubah menjadi wujud. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala datang di antara surga dan neraka. Kemudian didatangkan apa antara surga dan neraka? Kematian. Sekarang kematian ada wujudnya atau tidak? Tidak ada. Itu maut, kematian adalah suatu makna. Tidak ada wujudnya, iya kan? Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala merubah kematian itu menjadi kabsyin amlah. Kambing yang sangat indah warnanya. Disembelih di antara surga dan neraka. Indah hadisnya dalam Sahih Muslim. Allah menyembelihnya, disembelih itu kambing, kematian itu. Disembelih kematian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannah khuludun khuludun wala maut, ya ahlan nar khuludun khuludun wala maut. Kemudian Allah kematian itu disembelih. Disembelih. Wahai penghuni neraka, sekarang kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni surga, sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ini juga dalil bahwa nanti yang tidak ada wujudnya berupa makna akan berwujud. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Baqarah wa Ali Imran. Siapa yang membaca surat Al-Imran dan suratul Baqarah, dua surah, pada hari kiamat, akan datang nanti pada hari siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran pada malam hari, kata Nabi SAW pada hari kiamat dia akan datang, faka'annahuma ghamamatan. Akan datang nanti surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah, ini dalam Sahih Muslim hadisnya. Faka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya ini awan hitam yang melindungi. Perhatikan, ada wujudnya. Ya, kata makanya kata Imam Al-Qurtubi dan selainnya dalam tafsirnya, ini Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan merubah amal-amal itu ya berwujud. Itu jawabannya. Baik, itu tentang hisab. Itu nanti setelah itu beliau sebutkan tentang mizan, telaga, ya, kemudian jembatan nanti yang sebutkan, kemudian surga dan neraka. Allah taala alam bisawab, lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanallahi walhamdulillah, syadu wala ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Masuk dakwaan, alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada beberapa penyampaian. Yang pertama, kami informasikan kembali, insyaallah acara rutin kita besok pada subuh di Kedai Sakinah bersama Ustaz Zulkarnain, sesi tanya jawab tentang permasalahan Islam, insyaallah dimulai pukul 6 kurang 15 menit. Kemudian kami sampaikan kepada peserta, kami dari panitia itu sudah menyiapkan tempat parkir khusus besok. Jadi bukan lagi seperti yang sebelumnya tempat parkirnya sembarang tempat, akhirnya mengganggu lalu lintas di sekitar kedai. Jadi kita sudah menyiapkan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan 2 tenda, jadi lebih agak luas lagi tempatnya insyaallah. Kemudian yang kedua, kami informasikan kembali mengenai kelanjutan perkuliahan bersama Ustaz Zulkarnain, Mafatihul Ilm, silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kembali digulirkan hari Sabtu dan hari Ahad tanggal 7 dan 8. Insyaallah sesi pertama dimulai pukul 10 pagi sampai dengan duhur. Sesi kedua mulai pada salat asar sampai maghrib, kemudian lanjut pada maghrib sampai selesai. Jadi seperti itu seterusnya insyaallah. Jadi dimohon kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin mengikuti acara tersebut supaya lebih antusias, karena kemarin agak panjang liburnya ya. Jadi, dan saya perhatikan di medsos tidak banyak pengumuman-pengumuman informasinya. Jadi mulai mungkin sebentar malam, kita semua yang punya pamflet dan pengumumannya supaya bisa disebarkan di medsos-medsos yang kita punya. Demikian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.